Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, masih di bulan suci Ramadan, hari yang keberapa, Mas Anjas? Hari yang? Ke-15. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian subuh atau kuliah subuh online. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Anak-anakku yang abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita masih melanjutkan tema tips hidup bahagia yang diambil atau dijadikan referensi buku yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Silakan dibuka halaman 20. Kita masuk poin yang kelima. Dibaca Mas Anjasya. 5. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, inilah tips yang kelima kalau kita pengen tenang hidup kita, yaitu memperbanyak zikir. Apa artinya zikir, Mas Uka? Ma? Memperbanyak. Ma? Zikir pada Allah. Ma? Ma? Mengingat Allah. Bagus. Jadi memperbanyak apa? Mengingat Allah. Kita disuruh memperbanyak. Berarti zikirnya banyak apa sedikit? Banyak. Kita disuruh banyak-banyak zikir. Berarti bukan sekedar zikir. Karena ada orang zikir, aku zikir kok. Aku sudah zikir kok. Nah, zikirnya banyak apa sedikit? Jawabannya harus banyak. Kenapa banyak? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa ayatnya? Oke. Cari dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ambil Quran, Mas. Mas Anjas juga. Cepat-cepatan. Siapa yang nemu duluan? Mas Anjas. Al-Ahzab ayat 41. Abdurrahman, cepat-cepatan. Ambil Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya, siapa yang juara satu? Masyaallah, juara satunya adalah Mas Ukasyah. Apa bunyinya? Siap-siap, nanti ada lomba lagi. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu, Mas Anjas? Wahai orang yang beriman, uzkurullah, zikirlah kepada Allah, ingatlah Allah. Zikran kathira. Apa, Mas Abdurrahman? Kathira banyak. Berarti kita itu disuruh zikir yang banyak. Jadi bukan sekedar zikir, kita disuruh untuk banyak-banyak zikir. Nah, banyak itu berapa, Mas? Banyak berapa, Mas? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Berarti 3 sudah banyak ya. Jadi yang dimaksud dengan banyak di sini, kata para ulama, itu ada minimal, ada apa? Maksimal. Ya. Seorang bisa dikatakan, oh zikirnya sudah banyak. Itu minimalnya seperti apa? Minimalnya adalah ketika dia sudah mengamalkan seluruh zikir yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya SAW. Yang ditentukan waktunya. Ya. Saya ulangi, siap-siap, habis ini, habis tanya, zikir banyak minimal, adalah ketika kita sudah mengamalkan seluruh doa dan zikir yang telah dijelaskan waktu-waktunya. Ulangi, Mas Uka. Zikir banyak minimal. Apa itu? Kalau sudah mengamalkan yang diajarkan semuanya. Yang sudah dijelaskan apanya? Waktu-waktunya. Kalau kita sudah mengamalkan semua doa dan zikir yang sudah dijelaskan waktu-waktunya, itu kita baru masuk level minimal zikir. Masuk sana. Apa? Bangun tidur. Ada doa atau zikirnya? Ada. Apa? Mas Sanjay sudah dibaca. Tadi baca. Tadi bangun tidur baca enggak? Benar. Itu namanya zikir yang ada waktunya. Begitu waktu bangun tidur baca. Habis itu biasanya anak-anakku ketika bangun tidur kemana? Kamar mandi. Mau masuk kamar mandi ada zikir atau doanya? Ada. Apa masuk? Tadi baca enggak? Ya. Yeah. Sudah selesai, habis itu keluar mandi. Keluar apa? Kamar mandi. Kalau kamar mandi ada zikirnya enggak, Mas? Ada. Apa? Ufron. Baca enggak tadi? Lupa. Nanti biasanya habis itu terus ganti baju. Pas pakai baju atau ganti baju, ada zikirnya enggak? Ada. Apa coba, Mas Anjas? Mas Abdurrahman. Itu minimal. Termasuk nanti kita, tadi kita habis sholat, kita diperintahkan untuk apa? Zikir ba'da sholat. Itu termasuk zikir yang diperintahkan oleh agama kita, dijelaskan waktu. Termasuk nanti habis ini kita zikir pagi. Itu kalau kita sudah lakukan semuanya, itu kita baru dikatakan zikir minimal. Zikir banyak tapi yang batasnya minimal. Wah, kita berarti yang belajar ini dong harus belajar. Karena dari bangun pagi sampai tidur lagi itu ada zikirnya. Keluar rumah nanti ada enggak zikirnya? Ada. Jadi Mas Anjas jangan lupa kalau mau mainan baca apa? Apa coba keluar rumah? Terus? Au azilla au au uzalla itu ya. Nanti begitu masuk rumah begitu juga, begitu mau makan, bahkan ketika kita ngelihat ada jambu ya yang baru matang atau baru tumbuh, itu ada zikirnya. Ketika kita lagi nyapu tadi biasanya di depan masjid, kemudian melihat ada orang yang cacat misalnya, entah itu cacat fisiknya atau cacat mental ya. Cacat fisik itu ya maaf, mungkin stroke atau mungkin kakinya pincang, itu cacat fisik. Cacat mental apa? Enggak puasa padahal dia sudah dewasa. Itu ada doanya. Apa itu? Afana mimma btalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhil. Itu doa-doa itu ada di mana? Ada banyak buku. Salah satunya ini buku yang ada di hadapan saya. Ini bahasa Arabnya judulnya Hisnul Muslim. Hisnu al-Muslim. Ya, bahasa Arabnya judulnya Hisnul Muslim. Ini bestseller di hampir seluruh penjuru dunia. Ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ya, di sini dijelaskan macam-macam doa, doa ketika sholat, kemudian doa setelah sholat, kemudian doa, bahkan di sini dikatakan kalau orang sedang terlilit hutang, doanya apa, kemudian ketika lagi sakit, ketika lagi menyung orang sakit, ketika sedang memejamkan mayat, ketika ada petir, saat ada hujan, sebelum sudah makan, ada semuanya. Ya, ini terjemahannya sih ada beberapa versi ya. Ini contoh judulnya kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini terjemahan. Ada juga yang mencetak dengan judul kumpulan doa mustajab dan zikir pilihan. Ya, ini cuma beda judul aja tapi intinya sama. Ya, ini seharusnya seyogianya dimiliki oleh setiap muslim. Baik, berarti kita disuruh zikir yang banyak. Minimal. Coba tadi apa maksud sama minimal apa? Waktu, waktu-waktunya. Baik. Nah, sekarang kalau ada minimal, berarti ada apa, Mas Uka? Maksimal. Maksimalnya apa? Maksimalnya kalau kita sudah mempraktikkan apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191. Cepat-cepatan. Ini, ya. Apa? Temu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa maksud Abdurrahman artinya? Orang-orang yang berzikir abadan berdiri. Kediri, qiyaman. Duduk. Wa 'ala junubihim. Dan berbaring. Ya, jadi orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring itu artinya apa? Zikir 24 jam. Itu baru maksimal. Jadi zikir terus. Loh, berarti kita enggak bisa mainan dong. Bisa enggak Mas Anjas? Bisa. Ya. Tapi mainannya diiringi dengan zikir. Loh, emang bisa Ustaz? Bisa. Coba sekarang Mas Anjas. Mas Usama. Mulutnya bisa enggak dipakai untuk zikir? Bisa. Bisa. Nah. Kenapa kita digunakan untuk zikir? Atau ketika kita lagi nyapu, dengerin kajian bisa enggak? Bisa. Dengerin kajian zikir atau bukan? Zikir. Mengingat Allah. Ya. Jadi, kita disuruh banyak. Banyak apa sedikit Mas Anjas? Satu halaman, dua halaman, jangan, wah, baca Quran lagi, enggak, itu baru sedikit. Ya, kita disuruh zikir yang banyak. Jadi ini yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkah? Berzikir? Berzikir pengaruhnya sangat menakjubkan dalam mendatangkan kelapangan dada dan ketenangan hati. Menghilangkan rasa gundah dan resah. Ya. Berzikir pengaruhnya sangat menakjubkan dalam mendatangkan kelapangan dada dan ketenangan hati. Kok bisa ya zikir itu mendatangkan ketenangan? Coba tahu enggak kenapa zikir bikin orang tenang? Karena mengingat semuanya. Kalau mengingat Allah jadi tenang, kenapa? Lebih dekat kepada Allah. Sekarang Abi tanya, tenang itu tempatnya di mana? Hati. Ah, hati itu yang menguasai siapa? Allah. Itu kuncinya di situ. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Ketika Allah mengingat kita, Allah bikin hati kita tenang. Itulah sebabnya kenapa orang kalau lagi gelisah disuruh zikir. Bukan hanya ketika gelisah. Dalam segala kondisi kita disuruh zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mas Abdurrahman. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Nah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi kalau ada orang melakukan sebab-sebab makan yang enak. Kalau dia melakukan itu mungkin bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan atau kesenangan. Tapi kalau itu tidak diiringi dengan zikir, tidak akan mendatangkan ketenangan maksimal. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati itu akan tenang. Maksud sama? Dengan kekhususannya, zikir memberikan peran yang besar untuk meraih semua yang diminta dan apa yang diinginkan seorang hamba dalam bentuk pahala dan ganjaran. Ya, zikir itu akan mendatangkan pahala dan apa yang diinginkan oleh seseorang. Mungkin ada yang bertanya, perasaan saya sudah. Jawabannya, mungkin zikirnya masih asal-asalan. Zikir itu nggak boleh asal-asalan. Bukan sembarang zikir. Zikir itu harus berkualitas dan berkuantitas. Harus apa, Mas Uka? Berkualitas. Dan berkuantitas. Zikir yang berkualitas itu yang seperti apa? Satu, ikhlas. Karena siapa, Mas Anjas? Allah. Karena Allah. Dua, sesuai tuntunan. Tuntunan siapa, Mas? Allah SWT. Tiga, zikir itu diresapi. Apa maksud sama? Zikir itu diresapi. Zikir itu diresapi. Jadi satu, zikir yang berkualitas, zikir yang ikhlas, sesuai tuntunan, diresapi. Apanya yang diresapi, Mas Uka? Makna zikir itu. Makanya paham subhanallah artinya apa? La haula wa la quwata illa billah artinya apa? Allahu Akbar artinya apa? Jadi kalau sudah Allahu Akbar, apa artinya, Mas Anjas? Allah Maha Besar. Sudah, enggak usah sikut-sikutan sama teman. Ya. Apalagi ketawa? Ketayui. Ya. Sudah, yang besar hanya siapa? Hanya Allah. Itu berkualitas. Berkualitas itu adalah ikhlas. Sesuai tuntunan, diresapi maknanya. Konsentrasi ketika membacanya. Berkualitas dan apa tadi, Mas Uka? Berkuantitas. Kuantitas itu jumlah. Jumlahnya yang banyak. Jadi itulah yang akan mendatangkan ketenangan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.